Sekedar sapa kal beta secinta ale barang ale dengar sapa beta si sayang ale nona dengar dar sapa ada mengapa sampai susah mau bicara barang ale ada mengapa tolong cerita jujur beta mau bilang bicara barang ale ale.